sih angel senengane gek syahadat tok. Mula dikirim ulama sing khusus nyahadatke. Niku dikirim saking Pase jenengane Abdul Jalil. Terus mlebet teng Jawa ndak mlebet pesantren Lemah Abang. Lemah Abang niku basa aluse Siti Brit. Siti Brit niku basa aluse Siti Jenar. Mila Abdul Jalil pengasuh pondok pesantren Lemah Abang kondang namine Syekh Siti Jenar. Murid pondok pesantren Lemah Abang tekan saat ini kondang jenenge Abang Abangan. Ndak Abangan. Niku kondang jenenge Abangan. Nggih. Lah Persunan Barsesti Jenar nggih butuh akhirnya eneng ulama sing mulai rada meningkatkan pelajarannya ke arah pelajaran syariat. Dan niku tugasnya Sunan Kalijaga mantune Siti Jenar. Niku pun mulai ngulang sembahyang ning ngene sing wektu siji, wektu loro, wektu telu. Ning diulang ya tesih angel, wektu siji, wektu loro niku diulang tesih angel. Mula kali Sunan Kalijaga mek diulangi carane dadi wong wong apik, dereng dadi wong soleh. Dados rumiyin niku eneng perang teng Arab mriku antarane Arab kali Romawi. Tiang Romawi kolah kalah mawon kali tiang Nasrani, mila tiang Romawi mundut Injile tiang Nasrani, termasuk mundut Taurate tiang Nasrani. Terus dirubah ngangge cara Eropa, cara Romawi. Nah, Injil sing dirubah kali tiang Romawi nyebabaken Hawariyun pengikuti Nabi Isa niku ngamuk. Mila terus Hawariyun ngadepi perang kali Romawi. Romawi sing kolah-kalah akhirnya menyiapkan barisan besar tapi tetep mawon kedesek. Mila akhirnya Raja Romawi ingkang asma Vespasianus niku mengembargo emas. Emas sing teng Asia ngriki diembargo. Saking Eropa sehingga teng Asia niku mboten enten emas. Keranten mboten enten emas, mila terus teng India niku terjadi kelangkaan emas. Wong gawe gelang ra iso entuk emas. Dandani untu mboten gadah emas. Mila tawur teng India niku. Bangsa putih kali bangsa ireng. Bangsa putih niku ras Arya, bangsa ireng niku ras Weda. Nah, ras Weda niku kalah Melayu teng Maladewa. Damel keraton namine keraton Salangkanaya rajane Kudungga. Anak Kudungga golek emas mboten enten, akhire mlayu teng Kutai Kartanegara jenengane Mulawarman damel keraton Kutai. Anak Mulawarman golek emas tesih mboten wonten, mila geser teng Jawa Barat bagian kulon. Namine Dewa Warman damel keraton Salukanegara. Dewa Warman boten entuk emas, akhirnya anake sing namine Purna Warman geser teng pedalaman sektor tengah niki damel keraton namine Tarumanegara. Terus dereng enten emas, mila terus geser ngaler kali geser ngidul. Sing ngaler niku bangsa Kalingga, sing ngidul namine bangsa Galuh. Sing Galuh niku nggih boten entuk emas, mula anak Sirnasan Naha geser teng pedalaman Jawa Tengah ketemu gunung isine emas. Saking kata emas teng gunung niku mulo njuk diarani Gunung Pangeran. Basa Sangsekerta Pangeran niku Dahyang, mulo gunung sing isine emas tok diarani Gunung Dahyang atawen Gunung Pangeran. Akhire anak Sinasana ingkang nami Sanjaya niku mbangun keraton ingkang gedhe sanget. Peradaban-peradaban besar dibangun teng Dieng mriki. Lah Sanjaya bangun candi niku mboten umum, Borobudur niku kalah gede kali sing teng mriki. Universitas agama Hindu Buddha terbesar dunia niku enten teng Dieng, namine Universitas Nalanda. Sanjaya niku duwe turun namine Rakai Garung, mulai neng Kecamatan Garung. Rakai Garung duwe turun namine Rakai Watu Humalang, mulai enten Kecamatan Watu Malang niku. Boten kok Watu Malang niku mboten. Niku Watu Humalang, duwe anak Rakai Kalihyang. Rakai Kalihyang turune namine Kayu Giang, Kayu Giang duwe anak Rakai Warak. Rakai Warak duwe anak Rakai Wawa, Rakai Wawa duwe anak Rakai Balitung niku lho sing bangun Borobudur. nggih niku. Sing bangun Borobudur, tapi dilalah lagi jaya-jayane Balitung, Borobudur gedhe-gedhene keraton Mataram teng mriki. Bledos bareng dieng bledos. Merapi bledos, niku bledas bledas bledas bledas bubar. Keraton saking Jawa Tengah pecah dados kalih, Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa damel keraton Sriwijaya. Sing Melayu ngetan dipimpin Pusindok damel keraton Singosari Tumapel teng Malang kriya. Nah, Singosari Tumapel dipecah malih akhirnya dados Daha kali Kediri. Singosari Tumapel dipimpin kali Tunggul Ametung genteni Kenarok. 1222 Kenarok tawur kali Kertajaya Raja Kediri, Kertajaya kalah. Mila terus tukul Singosari diganti dipimpin Kenarok, diganti kali Anusapati, ganti Tohjaya, ganti Ranggawuni, ganti Kertanegara. Lah Kertanegara menguasai 2/3 dunia sampai tekan separuh India, tekan Manila, tekan Madagaskar. Tapi akhirnya Kertanegara dipun patehi kalian Jaya Katwang turunane Kertajaya. Mila terus Jaya Katwang dipateni kali Wijaya mantu Kertanegara ngedekno Majapahit. Menguasai 2/3 dunia baru turun Majapahit Raja Brawijaya 5 kenal Islam jenengane Fatah ngedekno Demak. Ngedekno Demak. Niku nembe kenal Islam. Jadi Dieng niku yang bangun peradaban bukan kaum muslimin sesungguhnya, tapi peradaban Hindu pertama di Nusantara niku teng Dieng. Lha lha baru Fatah dari Demak, akhirnya Fatah digentos kali Pati Unus, digentos kali Sabranglor, gantos Trenggono. Zaman Trenggono dipecah dados kali, dados Jipang kali Pajang, sing Jipang dipimpin Haryo Penangsang, sing Pajang dipimpin Joko Tingkir. Akhirnya kali Joko Tingkir putra angkate namine Sutawijaya digeser malih teng pedalaman Jawa Tengah Jogja diparingi nami Mataram malih. Ilange keraton Mataram saking Jawa Tengah balik malih teng Jawa Tengah mulo diparingi Mataram 1777 niku dipecah kali Londo dados Jogja kali Solo sing Jogja terus akhirnya dadi mangkun Mangkubuanan Pakualaman sing Solo dados Mangkunegaran kali Kasu Nanan dados sejarah raja-raja Jawa niku sedaya trahe saking di Dieng Trahwono Sobo. Nek Pak Harto kok ngaku turun Mataram berarti Pak Harto niku turun Wono Sobo. Gus Dur kok ngaku turun Majapahit berarti Gus Dur niku turun Wono Sobo. Tok niku mula Wono Sobo niku trahe wong ampuh. Mula nek ngalim ya ngalime pol, nek ndablek ya ndableke ora umum Wono Sobo niku. Wono Sobo teng pundi-pundi kan kondang ngelamar gawean teng Jakarta takoni pundi mas Wono Sobo mesti ora ketrimo. Napa malih Wono Sobo ne pundi kali anget ora sida niku. Wono Sobo ne pundi ana binangun ora sida kali no, kali karung ora sida. Nah ini pusat peradaban di setengri kini iki. Lah begitu ditinggal para pemimpin agama Hindu teng Wonosobo niki tukul aliran anyar jenengene aliran Bhairawa. Aliran Hindu niku nek wong sempurna niku wong sing iso muksa. Muksa niku menyang nang akhirat raga sak sukmane jenenge murca nika lho. Lah, tiyang Wonosobo begitu mboten enten kiyaine, mboten enten ajar-ajare, mboten enten ajare pun pindah Sumatera kali pindah Jawa Timur. Mila sering gagal nek muksa pas ngelakoni upawasa awake wis mimpes cilik-cilik ngoten niku eling bojone macet ajeng gedhe malih mboten saged ilang mboten saged mula dadi jenglot utawa bethara karang. Akhirnya tiyang Wonosobo punya pilihan lain ya wis ora sah muksa cukup ngeraga sukma. Mula digoleki ilmu ngeraga sukma wonten teng ilmu kali kali munggah durga durga munggah ilmu Siwa. Ning syarate untuk iso ngeraga sukma kudu nglakoni ibadah pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok lanang wedok lanang wedok muter udo kabeh. Supaya sukmane gelem dijak metu, syahwat ngisore wudel kudu diwareki ngangge hubungan seks bebas. Mula teng Wonosobo terkenal dengan istilah senggama suci. Niku melakukan hubungan seks bebas pada malam bulan purnama. Terus supaya sukmane niku gelem metu wetenge diwareki kangge mangan panganan napa mawon sing teng ngriku. Lah supaya akale niki mboten ganggu pas dijak ngrogo sukma diombeni arak. Ngedep arak mila. Lah supaya pas sukmane metu awake mboten obah dipathoki ngangge mangan daging mendung menungso. Mula tukul sumanto barang niku. Akhirnya terus wono sapa do ngalim nggon ngrogo sukma nek pengin nyolong sukmane tok sing lunga nggih jenengane ngepet. Nek mateni wong sukmane tok sing lunga jenenge santet, nek nyenengi wong wedok sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Dadi ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet niku asli ilmune wong wono sapa. Asli ilmu ini wong Wonosobo. Lah niki yang menyebabkan keprihatinane Sultan Muhammad saking Turki. Angger di Islam ke kiai ini ora mulih dipangan kali wong Wonosobo. Damel upacara, mila terus digoleki ulama sing ngalim ngurusi kesaktian kaya ngoten niku. Angsal saking Iran namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ken medun mriki wong Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi angel mulo dadine Syekh Subakir. Niku Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi saking Persia. Persia niku Iran. Nah akhirnya kali Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi niki dipasani sehingga prewangan-prewangane wong Dieng niku teluk. Tapi sebagian mboten purun melu mlayu teng Jogja riko. Teng Jogja Melayu diuber malih sebagian Melayu ngulon munggah Gunung Serandil Jambi Pitu Cilacap, Melayu ngulon Pelabuhan Ratu, Melayu ngulon Jampang Suratik Sukabumi, nembe Melayu ngulon teng ujung kulon teng kampung namine Banten. Napa kok diarani Banten? Sebab kampung penumbalan baru setelah penumbalan teng di Dieng. Banten niku artine tumbal. Lah wong Wonosobo dugi sakniki tesih damel istilah Banten kangge istilah tumbal. Nggih mboten? Wong Wonosobo sebagian lak ngangge istilah tumbal tak Banten. Nah, sing Melayu ngitan munggah lepeh Wonogiri munggah Gunung Lawu, munggah Gunung Kawi Malang, mlebu Alas Purwo, Banyuwangi. Dipimpin Pak Minak Sembuyu teng ngriku, putune Brewira Bumi. Nah, Minak Sembuyu kondang teng ngriku, akhire diuber kali muridé Mbak Iskak wong wis sepuh, namine Mbah diuber santrine Mbak Subakir namine Mbak Iskak, akhire nyerah wong diuber Mbak Iskak. Akhirnya putrine Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Iskak, lahir Sunan Giri makame Gresik niku lho. Nah, terus tiang Bhairawa Melayu teng Bali mula diarani Kampung Bali Banten. Artine padha tumbale. Terus tiang Bhairawa ilang tukul ning Kediri nyembah patung Thotok Kerot, akhire diuber kali Sunan Bonang. Bareng diuber Sunan Bonang terus nyerah, bareng nyerah anak terus dikengken muter-muter tetep ra apa-apa. Ning aja uda. Arak ganti wedang biasa, ingkung wong halal tetep. Ing apa? Tumpeng wong halal iku tetep, ingkung menungso diganti ngangge ingkung pitik. Terus mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mula kula panjenengan sedaya tesih ketinggalan ada tumpeng tumpengan. Niku. Nah lagi kepikiran yo bareng ngono sapa sing arep niku lak ngurusi demit niku wau. Terus lagi kepikiran yo sing mulang ngaji sapa? Syekh Subakir mboten iso mulang ngaji wong pendekar. Mila dipadosaken ulama sing alim sing biasa mulang ngaji. Pengasuh pondok pesantren teng Maroko, kampunge Kampung Maghrib. Niku sak pondok dibeto teng tanah Jawa. Pengasuh pesantren sing teng mriku namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Digawa teng mriki kakek Kampung Maghrib niku. Mula teng mriki kondang namine Syekh Jumadil Kubro. Damel pesantren teng mriki Syekh Jumadil Kubro sekalian ngredam gunung sing jeblak-jebluk niku soalé gunung niku wedine meng kalih Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyyam mutasaddian min khasyatillah. Mula kiai-kiai rumiyin nek gunung niku wis obah ayat niku diwaca bareng-bareng. Mbah Marijan nggih maca ayat niku sami. Cuman Mbah Marijan mboten maca Arabe tapi maca terjemahane terus dilagokno dadi kidung. Diarani kidung kacer. Lha napa kok diarani kidung kacer? Mbah Marijan mboten iso ngarani surat Al-Hasyr akhire metune kacer. Ini kadang pedot-pedot pemahaman kita dikira kuwi kabeh bid'ah, kabeh musyrik, nek ora ngerti urutane. Akhirnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mulang ngaji teng mriki, dilalah kiai apa wong-wong mriki nak pun pinter. Wong pusat peradaban wis duwe Hanacaraka Datasawala padha jayanya, monggo botongo. Diulang alhamdu wong mriki ora duwe huruf kha, duwe neka mula metune alhamdu. Ya Hayyu Ya Qayyum dadine ya kayuku ya kayumu. Rabbil alamin ora duwe huruf ain duwe ngo mula metune Rabbil ngalamin. Zainal Jainal wong ora duwe huruf za duwene jo. Niku lho niku mulai diulang ngoten niku. Lah dilalah ndamel pesantren teng ngriki terus akhirnya pindah teng Turgu Merapi. Begitu riki pun khatam pindah Turgu Merapi. Lah terus Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku dilalah duwe murid sing pinter ngalim jenenge Samsudin kali Hasanuddin ken pindah teng Jawa Barat. Akhirnya damel pesantren teng daerah Kerawang diarani pesantren Kuro. Artine pesantren Al-Qur'an daerah Majalaya perbatasan Rengas Dengklok. Kareko Sambi Lempeng. Nah Syekh Samsudin pesantren Kuro duwe murid sing pinter namine Datuk Kahfi pindah teng Cirebon damel pesantren Amparan Jati Cirebon. Nah Datuk Kahfi duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislamke Jawa Barat. Mula Sunan Gunung Jati tugase ngislamke Rara Santang, Kian Santang, Walang Sungsang turun Pajajaran. Nah Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku duwe anak namine Ibrahim. Ibrahim duwe adik jenengane Ishak, wali lanang bapak Sunan Giri duwe adik Ali Murtado, Sunan Bedilan makame Gresik. Nah saking Ibrahim niku duwe anak namine Rohmat, Sunan Kampel. Rohmat duwe anak namine Aisyah digarwa Raden Fatah. Duwe anak Asyikah digarwa Syarif Hidayatullah, di anak Khadijah digarwa Syekh Husain Rumi teng Eropa ngriko. Nah, Rohmat duwe anak lanang loro namine Makhdum kale namine Qasim. Makhdum mboten dibojo Sunan Bonang niku mula mboten diturun. Tapi Qasim duwe anak namine Nur Rohmat Sunan Sendang Dhuwur. Nur Rohmat duwe anak namine Abdul Qadir. Abdul Qadir duwe anak malih namine Abdul Qohar. Abdul Qohar duwe anak Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan. Duwe anak Jayeng Rono loro Bupati Pekalongan. Duwe anak Husain Rohmatillah Adipati Batang sing pertama. Lah turun Husain Rohmatillah Adipati Sunan Sidorawo pindah sedaya malih teng Wonosobo makame teng Ketinggring. Lha niki lho mula kula panjenengan sedaya nek dinten niki tesih wonten pondok Quran teng mriki haflah niki arep-arepane dieng tesih aman. Soale gunung niki nek mboten enten Quran iki njeblok malih. Soale tanduran biyen niku tanduran Quran. Nyang-nyangane mbah-mbah dhewe biyen niku nyang-nyangan Al-Qur'an. Lha mula aja salah ana sapa niki napak tilas. Cikal bakal nek nyalahno santet aja nyalahno wong Banten aja nyalahno wong Banyu Wangi wong niku kabeh turun king Wonosobo asale king ngriki. Ini peradaban tua, peradaban besar. Mula kula panjenengan sedaya aja lali cekelan Al-Qur'an. Dadene lho anak-anake diwulang Qur'an. Niku pokok. Lah saking ngriku niku nembe baru terjadi dinamika Islam yang ala Indonesia kaya ngeten niki. Semua berawal dari model Wono Sobo. Ngerti lho. Semua berawal dari model ngriki, tukule Sesiti Jenar, tukule Sunan Kalijaga. Sedaya niku nggih asal muasale sebab ngurusi wong Wono Sobo. Dijak ngaji sih angel, senengane gek syahadat tok. Mula dikirim ulama sing khusus nyahadatke. Niku dikirim saking Pase jenengane Abdul Jalil. Terus mlebet teng Jawa ndamel pesantren Lemah Abang. Lemah Abang niku basa aluse Siti Brit. Siti Brit niku basa aluse Siti Jenar. Mila Abdul Jalil pengasuh pondok pesantren Lemah Abang kondang namine saya Siti Jenar, murid pondok pesantren Lemah Abang tekan sakniki kondang jenenge Abang Abangan. Ndak Abangan. Niku kondang jenenge Abangan. Nggih. Lah Persunan Ban Sesti Jenar nggih butuh akhire eneng ulama sing mulai rada meningkatkan pelajarannya ke arah pelajaran syariat. Dan niku tugasnya Sunan Kalijaga mantune Siti Jenar. Niku pun mulai ngulang sembahyang ning ngene sing wektu siji, wektu loro, wektu telu. Ning diulang ya tesih angel, wektu siji, wektu loro iku diulang tesih angel. Mula kali Sunan Kalijaga mek diulangi carane dadi wong apik, dereng dadi wong soleh. Sing penting apik dhisik, le nek kepengin dadi wong apik iki delok ya apa? Iki jempol. Iki jempol. Nah terus jempol iki ra obah le nek rene driji papat iki. Nah iki apa jentik ya urip iki aja utatik barang liyan, aja nyolongan. Ngene lho iki jentik iki utatik, aja utatik aja nyolongan. Asyariku wasyariqatu faqtu aidiyahuma lau anna Fatimatu binti syarokot laqattu yadaha. Wong nek nyolong ketok tangane kok Fatimah iki kok misale anakku iki nyolong ak ketok tangane jare Kanjeng Nabi. Mula iki jentik aja utak-atik barang liyan iki cukup go nyokok silit pitik jarene ngateni Jawa iki. Lah iki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Lah iki apa penunggul dadi wong aja unggul-unggul aja sombong-sombong. Iki apa penuduh dadi wong nek iso nuduh ki wong engko kowe dadi jempol. Nek ngoten niku nek mulang ya men biyen wong dereng enten pelajaran kitab nggih dereng enten. Nah neng wong kawin ben ora padu mung diken gelei gedang kali tebu. Nek wis enten gedange enten tebune wis dikengken mlebu ngoten niku tok mawon. Aku kowe wis tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep gek nang mlebu ngoten niku tok. Lah wong dijak salat ora gelem wong niku beda-beda eneng salat eneng apa ora gelem. Tapi wong niku kabeh gelem dijak mangan. Mula kali Sunan Kalijaga niku tumpenge gede-gede ditumpengi ngoten niki supaya napa? Supaya kabeh melok mangan wong kabeh niku doyan mangan mulo zaman biyen tumpeng gede-gede. Cuman Sunan Kalijaga kadang nyok nyindir kali wong-wong niku nyok dikritik, ning carane ngritik mboten pedes. Wong Sunan Kalijaga pinter. Nek bar mangan ken wijik, ning wijiane werna telu. Wijian siji kembang mawar, wijian loro kembang kenongo, wijian telu kembang kantil. Urip ki mawarna-warna kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ndak. Allah Sunan Kalijaga biar ini ulang lah. Itu semua berangkat saking Wono Sobo. Dan ini loh. Dari situ kemudian tukul ulama, ulama, ulama, ulama, ulama tekan kula panjenengan sedaya. Nggih, lha niki loh. Akhirnya kan tenggen kula ana dadi Nahdlatul Ulama, ana dadi Muhammadiyah, ana dadi MTA. Eneng dadi salafi, eneng dadi nopo. Niku sebab mbah-mbahe dhewe mbiyen diwulang kali wali songo. Mula nek eneng uang kok terus orang ngakoni wali songo, mesti konslet. Mesti konslet. Mula sakniki kan kathah wong kon konslet. Teng pundi-pundi kathah wong konslet. Soale di sanate niki dilangi. Mesti konslet. Lah konsep tentang putih lah, apa-apa terus ayo nyontoh sahabat ngoten niku. Ayo nyontoh sahabat, ayo pokoknya balik nang sahabat. Kiai-kiai iki nyebabaken bid'ah, nyebabaken tahayul, nyebabaken khurafat wong nek kepengin selamat kudu balik cara uripe sahabat. Lha niku bener ning gendeng tadine. Gendeng kabeh dipadakno zaman Kanjeng Nabi, tapi ngingkari asal usul salah. Kanjeng Nabi niku dikengken mulang tanpa mengingkari asal usul. Mula Kanjeng Nabi diwulang, kok Kanjeng Nabi niku nabi terakhir nggih. Diwulang sejarahe Nabi Adam dituduhne, "Ki lho kowe iki neruske Adam, neruske Nuh, neruske Ibrahim, neruske Isa, neruske Musa." Critake kabeh kali Allah teng Al-Qur'an, tidak ada yang diputus sama sekali. Bar diceritani Kanjeng Nabi ngerti karo pendahulune, terus Kanjeng Nabi dijak ziarah napak tilas teng sejarahe para pendahulunya di Isra Mi'rajke kalih Gusti Allah. Iki lho Baitul Laham, iki lho Baitul Maqdis, iki lho Masjidil Aqsa, ditokke sedaya diziarahke. Nggih. Bar ngoten niku ora mung diziarahke tok dipethokke kalih para para nabi sing pun se sedo jenengane Isra Mi'raj. Sampai ora mek diziarah ketok bahkan diwajibke. Aja ngasih menungso niku pedhet dengan para pendahulu, pendahulunya diwajibke ha haji. Haji niku minangka wajib napak tilas wong mburi teng wong dhisik sing apik. Awak dhewe akhire ziarah haji teng Mekah, ngitik ning bekas Siti Hajar dikit-dikit-dikit dapat tilasi. Tawaf napak tilas meneh ki makom Ibrahim ki lho mbalang setan yen ning kene dinapak tilasi. Sampai dohire wong nek teko mburi niku kudu sambung karo dohire wong sing mriyen, nek dohire wis ora petuk napak tilase kudu dilakon lakoni. Tapi Nabi Muhammad ora seko Nabi Ibrahim tok, Nabi Ibrahim seko Nabi Adam sing menungso kawitan. Mula haji puncake napak tilas teng sejarahe Nabi Adam kali Siti Hawa jenengane wukuf teng Arafah. Secara dohir dihubungke wong mburi niku kali Gusti Allah, ora meng dohiran tapi batinan. Carane piye supaya batine ora pedhot? Kanjeng Nabi kan maca selawat teng nabi pendahulune teng jerone salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dadi wong mburi niku sampet jangkep nek dohiron wa batinan sambung dengan para pendahulu pendahulunya. Lha niki lho mulo Gusti Allah ngendikake walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.